إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bermajlis kembali di masjid ini untuk meneruskan pelajaran yang biasa kita kaji di malam hari ini, yaitu kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam dari Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada penjelasan hadis yang pertama, hadis yang menguraikan tentang pentingnya niat untuk kita semuanya, untuk senantiasa membetulkan niat yang ada di dalam hati kita. Dan kita sampai pada penjelasan tentang hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang seseorang itu niatnya hanya untuk mencari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan justru mencerai-beraikan usahanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menampakkan kekurangan yang senantiasa berada di pelupuk kedua matanya. Dan tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mengapa demikian? Karena jeleknya niat yang ada pada orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberikan pertolongan kepadanya. Namun sebaliknya, man kana hammuhu al-akhirah, barang siapa yang himmahnya, niat terbesarnya, cita-cita terkuatnya itu adalah perkara akhirat, justru Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan usahanya, menolongnya, memberikan kemudahan kepadanya. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kecukupan itu senantiasa berada di dalam hatinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah hakikatnya kekayaan. Manakala seseorang sudah bisa merasa cukup, sejatinya dia telah menjadi seorang yang kaya, hingga akhirnya tidak bakhil, mudah memberikan bantuan, infak kepada saudaranya. Walaupun seseorang itu memiliki sekian harta, namun manakala dia senantiasa merasa kurang, sejatinya dia belum kaya, bukan orang kaya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa al-ghina bi kathrati al-arad walakin al-ghina ghina'u nafs, bukanlah yang dinamakan orang yang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Kalau di dalam Islam demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang dijadikan tolak ukur, yang dijadikan patokan bukan perkara dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya. Pada hakikatnya, akan tetapi dinamakan orang yang kaya manakala jiwanya yang kaya. Kaya jiwa, merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk dirinya. Di dalam hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan orang yang bangkrut. Nah, sekali lagi ukurannya bukan dunia. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab sebagaimana yang biasa kita jawab, al-muflisu indana, orang yang bangkrut itu di sisi kami adalah orang-orang yang sudah tidak punya harta lagi. Wala dirham lahu wala dinar wala dirham lahu, orang yang sudah tidak punya dinar, sudah tidak punya dirham, itu namanya orang yang bangkrut. Tapi justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut pada umatku itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa shaumin, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat dia, pahala zakat dia, pahala puasa dia, pahala infak dia, pahala jihad dia. Kesannya seakan-akan banyak yang sudah dilakukan. Saya orangnya gak pernah putus dari sholat lima waktu berjamaah, masya Allah pahalanya besar. Dan juga kadang suka memberi. Dan juga puasa Ramadan gak pernah bolong. Pernah umroh, pernah haji. Akan tetapi waqad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, akan tetapi dia sukanya mencela ini, merendahkan yang ini, kemudian memukul yang ini, menumpahkan darah yang ini. Nah, berbuat zalim, senang berbuat zalim kepada saudaranya, hingga kemudian kezaliman yang dia lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil kebaikannya, pahala salatnya diambil. Nah, kemudian pahala zakatnya diambil, pahala jihadnya diambil, pahala infaknya diambil untuk membayar kezaliman yang dulu dia lakukan. Hingga apabila habis kebaikannya, sementara kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya masih banyak, maka kejelekan orang yang dia zalimi yang sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan akan diambil dan ditimpakan kepada dirinya. Ini orang yang bangkrut. Nah, dikarenakan jeleknya niat, salahnya niat yang ada pada orang tersebut. Wa atathu dunya wa hiya radimatun, dan dunia itu datang dalam keadaan dunia itu hina pada dirinya. Jama rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perbuatan yang kita anggap mungkin sepele, tidak bernilai, kalau niatnya itu benar, bisa bernilai pahala yang besar. Nah, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan, wahai Sa'ad, tidaklah engkau membelanjakan menginfakkan, menafkahkan hartamu tabtaghi biha wajhallah, yang engkau inginkan dengan nafkahmu itu, nafkah yang kau berikan itu, tidaklah ada yang kau inginkan kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa usibta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya. Lihat, nafkah apa saja yang engkau keluarkan, kalau engkau niatkan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala. Seorang ayah pulang malam memberikan ada sedikit kelebihan rizki, misalnya dia belikan untuk keluarganya entah gorengan misalnya, sepele kan, entah mungkin makanan-makanan apa untuk menyenangkan keluarganya. Kalau dia niatkan itu semata-mata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala. Hatta al-luqmata taj'aluha fi kimra'atika, bahkan sampai suapan yang kau jadikan suapan itu berada di dalam mulut istrimu, itu semua bernilai pahala. Hatta al-luqmata fi taj'aluha fi kimra'atika. Boleh juga kita baca di sini hatta al-luqmatu ataj'aluha fi imra'atika. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya para ulama kita terdahulu betul-betul memberikan perhatian yang lebih terkait dengan niat. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala. Kata beliau, ta'allamu an-niyata fa innaha ablaghu min al-'amali. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala, pelajarilah oleh kalian niat, karena niat itu ablagh, lebih penting, lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amal. Niat itu lebih penting dan lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding amal. Nah, karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau berbicara tentang amalan, sholatnya, puasanya, masih kalah dengan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang yang kalau di bahasa kita sekarang berpikiran radikalis. Itu di zaman sahabah, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bibit-bibitnya sudah ada. Nah, kasar, keras, kaku. Nah, suka mengkafirkan orang lain, ciri khasnya. Dinamakan orang khawarij. Kalau di zaman dahulu, orang khawarij itu orang-orang yang memang semangat ibadahnya sangat tinggi. Maka dikatakan oleh Bakr bin Muhammad rahimahullah ta'ala, Abu Bakar itu lebih utama dibanding mereka dikarenakan niat yang benar pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau mau dibandingkan ibadahnya, masih kalah dengan orang khawarij. Nah, sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Mereka itu dikenal orang-orang yang matanya menguning, kuning matanya itu karena gak pernah tidur malam, sehingga kurang tidur. Kalau siang senantiasa terus berpuasa. Tapi lihat, dikarenakan niatnya yang salah, sehingga amalan yang segitu banyak tak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kata Imam Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala tadi mengatakan ta'allamu an-niyata fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah oleh kalian tentang niat. Betul-betul pelajari tentang niat. Karena dia lebih penting dibanding amalan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang memiliki sesuatu yang sama, nilainya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khailu li thalathatin. Kuda, seseorang punya kuda itu bisa menjadi tiga golongan. Diperuntukkan untuk tiga golongan. Li rajulin ajrun. Bisa jadi seseorang punya kuda, dia mendapatkan pahala. Dan ini bisa dikiaskan jamaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan dunia yang kita miliki. Punya mobil, punya motor, punya apa saja. Li rajulin ajrun, pada satu orang apa yang dia punya itu menjadikan pahala. Wa li rajulin sitrun, kata Nabi, dan pada orang lain apa yang dia miliki itu bisa menjadi as-satar, tameng dia, penutup dia. Wa li rajulin wizrun, dan bagi orang lain lagi apa yang dia miliki itu bisa menjadi dosa. Sama-sama dia miliki. Taruhlah misalnya sekarang motor. Sama-sama punya motor. Nah, tapi dengan niat akan terbedakan. Mana orang yang dengan motornya mendapatkan pahala? Mana orang yang dengan motornya bisa menjaga ta'affuf, satar, menutup diri dari menjatuhkan wibawanya di hadapan manusia, dalam artian meminta-minta kepada manusia. Satu golongan lagi dengan motornya justru menjadikan dosa. Kapan seseorang itu dengan dunianya menjadikan pahala? Manakala memang dia persiapkan untuk fisabilillah. Kata Nabi SAW, khailun li rajulin ajrun, kuda untuk seseorang itu pahala, manakala dia rabataha, dia tambatkan kuda tersebut fisabilillah. Persiapkan, memang dia persiapkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap gerak langkahnya adalah kebaikan. Tatkala dia makan, kuda tersebut makan, kebaikan untuk kuda tersebut. Kebaikan untuk orang yang memilikinya, berpahala. Bahkan apa yang dikeluarkan oleh kuda tersebut dari kotoran, dari air kencing, juga sebuah kebaikan, hasanat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Motor yang memang dia persiapkan untuk fisabilillah, mencari nafkah yang halal, untuk belajar talabul ilmi, untuk cari ma'isyah, penghidupan. Tidaklah semua yang dia lakukan kepada motornya kecuali semuanya kebaikan. Dia bawa ke bengkel, dirawat. Dia isi bensinnya. Keluar asapnya, misalnya ada polusinya. Semuanya hasanat, semuanya kebaikan. Subhanallah. Kapan? Manakala niat dia punya motor tadi benar. Dia persiapkan betul-betul untuk perkara-perkara fisabilillah. Bagi orang lain juga bisa menjadi sitrun, as-satar, penutup. Kapan? Manakala dengan dia memiliki motor, kemudian menjaga dirinya untuk tidak merendahkan dirinya. Nah, walhamdulillah dengan adanya motor saya tidak lagi bingung misalnya, yang akhirnya jatuh kehormatannya. Cegat sana, cegat sini misalnya, meminta sana, meminta sini. Ta'affuf wala tansa haqqallah alaihi, dan dia juga tidak lupa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas motor tersebut. Ya tentu dengan dirawat. Nah, maka yang ini bisa menjadikan tameng dia nanti dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang ketiga, harta yang dimiliki seseorang bisa menjadikan dosa. Kapan? Manakala motivasi niat dia memiliki harta tersebut fakhran waria'an, semata-mata untuk berbangga. Ini loh, saya mampu punya ini. Ini loh, biar dikatakan wah. Ya bahasa kita gitu ya Pak ya. Wah, biar manusia itu mengarahkan pandangannya kepada dia misalnya. Apa yang dia dapat? Wizrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa. Apa yang membedakan? Sama-sama motor, sama-sama punya ini semua. Yang membedakan ternyata adalah niat. Makanya kata Imam Yahya bin Abi Katsir tadi, pelajarilah niat itu. Nah, karena dia lebih cepat sampai, lebih penting dibanding amal, dibanding perbuatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hingga sebagian atau kata Mutarrif bin Abdullah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan salahul qalbi bi salahil amali wa salahul amali bi salahin niyati bi salahin niyati. Nah, baiknya hati itu dengan baiknya amalan yang dia kerjakan. Semakin banyak amalan soleh yang dia kerjakan, maka hatinya akan semakin baik, semakin lembut, semakin lunak dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mudah untuk tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalahul amali bisalahin niyati, sementara baiknya amalan itu dengan baiknya niat. Amalan kita bisa baik itu manakala niatnya itu juga baik. Manakala niatnya juga baik. Karenanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimallahu taala, ini semua adalah para ulama besar. Nah, yang diakui keilmuannya di seluruh dunia, di seluruh dunia. Kata beliau, tidak ada satu perkara yang paling sulit aku mengobatinya. Nah, tidak ada satu perkara yang paling sulit yang aku bisa obati kecuali niat. Mengapa? Karena niat itu senantiasa yataqallab, tataqallab, berubah-ubah. Nah, kalau penyakit panas, penyakit ini, penyakit itu, masih ada obatnya. Nah, tapi kalau penyakit rusaknya niat, itu yang susah untuk diobati. Karena sering berubah-ubah. Sudah benar, nanti 15 menit kemudian salah. Berangkat dari rumah menuju masjid, niatnya sudah benar, beribadah semata-mata untuk Allah. Baru 10 langkah terselip niat yang kurang baik. Nah, biar dilihat sama bapak itu, kok rajin ya sekarang ke masjid misalnya. Nanti berubah lagi. Nah, biar dagangan saya ini laris nanti, tak sholat, biar ini, biar itu. Nanti benar lagi, tidak. Semua saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba nanti 5 menit lagi berubah lagi. Nah, makanya kata Al-Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullahu taala, "Ma 'alajtu syai'an ashadd 'alayya min an-niyyah." Karena dia senantiasa berubah-ubah. Jama'a rahimani wa rahimakumullah. Kata sebagian para ulama kita terdahulu, mereka juga mengatakan, man sarrahu bi ayyukmila lahu amalahu falyuhsin niyatahu. Fa inna Allah azza wa jalla ya'juru al-'abda idza hasanat niyatuhu hatta bil luqmati. Barang siapa yang suka untuk disempurnakan baginya amalan dia, perbuatan dia, maka hendaklah dia memperbagus niatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala bagi seorang hamba manakala niatnya itu benar, bahkan sampai pada urusan suapan itu tadi kita sebutkan. Bahkan bisa sampai pada urusan suapan bisa bernilai pahala apabila niatnya itu benar. Qala rahimallahu ta'ala wa qala Ibnu Ajlan, berkata Ibnu Ajlan rahimallahu ta'ala, la yasluhu al-amalu illa bi thalathin, at-taqwa lillahi wa niyyatu al-hasanatu wal isabatu. Kata Ibnu Ajlan rahimallahu, sebuah amalan tidak akan bisa benar, tidak menjadi amalan yang soleh. Nah ini, jadi kita tahu ya, kalau kita pernah sering mendengar amalan soleh, amalan soleh, apa itu amalan soleh? Amalan yang baik. Menurut siapa? Ya menurut orang kebanyakan. Keliru, bukan. Dan lantas apa amalan soleh itu? Nah ini, la yasluhu al-amalu illa bithalathin. Sebuah amalan itu tidak akan menjadi amalan yang saleh kecuali ditopang oleh 3 perkara. Yang pertama, at-taqwa lillahi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Amalan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan dalil. Menjalankan perintah Allah yang didasari dengan nas, dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam rangka mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan dalil, dengan nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan alasan yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dikarenakan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Sehingga kalau orang beramal tapi enggak pengin surga, namanya bukan orang bertakwa kepada Allah. Orang yang beramal tapi enggak takut dengan neraka Allah, namanya juga bukan orang yang bertakwa. Saya sholat ini terserah Allah sajalah. Mau dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka, yang penting Allah ridho. Salah. Nah, takwa itu demikian tadi kita sebutkan. Wong para nabi, seluruh para nabi, mereka mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka itu semua berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban, didasari atas rasa cinta, mengharap pahala, warahaba, dan didasari atas rasa takut, khawatir. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk. Yang kedua, sebuah amalan tidak akan menjadi amalan yang saleh kecuali dengan niyatu al-hasanatu, niat yang benar. Bertakwa kepada Allah, niatnya benar. Nah, sudah bertakwa kepada Allah tapi niatnya enggak benar, ya amalannya enggak soleh. Nah, walaupun secara dohir, secara kasat mata terlihat amalannya itu baik. Nah, entah sholat, entah membantu atau yang lainnya. Nah, kan menjalankan perintah Allah kan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salata, dan tegakkanlah oleh kalian salat, didasari dengan itu tadi, ketakwaan, menjalankan perintah Allah. Tapi niatnya tidak benar, niatnya enggak baik. Salat, mohon maaf, dengan niatan cari apa? Pesugihan. Nah, misalnya. Ya berarti amalannya bukan amalan yang saleh. Padahal di setiap ayat itu kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beramal, itu adalah supaya beramal dengan amalan yang saleh. Man 'amila salihan. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala. Min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh. Sebut lagi amalan saleh. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal. Tidak selesai di sini Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah lanjutkan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh tadi didasari yang pertama ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, niat yang benar. Yang ketiga, al-isabatu, ketepatan, kebenaran. Al-isabah, benar yang dia amalkan, tepat yang dia amalkan. Maksudnya apa? Amalan yang dia kerjakan betul-betul tepat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa dan tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-isabah, benar yang dia amalkan. Dia salat subuh misalnya didasari ketakwaan kepada Allah. Allah memerintahkan salat, saya salat salat subuh. Niatnya benar, saya salat subuh ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak isabah, salat subuhnya 3 rakaat misalnya. Maka amalannya bukan amalan saleh. Karena tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, setelah kita mengetahui apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajlan rahimallahu taala, kata lima Ibnu Rajab rahimallahu, wa bihadza yu'lamu ma ruya al-Imam Ahmad anna usul al-Islam thalathatu ahaditsa. Dari yang disebutkan Ibnu Ajlan ini, maka bisa diketahui, difahami apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di pertemuan sebelumnya, bahwasanya agama Islam itu terbangun, atau dasar agama, asal agama Islam itu berputar pada 3 hadis kan tadi pada pertemuan sebelumnya, pertemuan awal kita sebutkan usulul islami ala thalathati ahadith, landasan Islam itu berputar pada 3 hadis. Nah, hadis pertama adalah hadis Umar bin Khattab yang sedang kita bahas. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung dengan niatnya. Berarti kalau orang mau mengamalkan supaya amalannya jadi amalan yang saleh, niatnya harus benar. Ini. Nah, sesuai dengan apa yang beliau sebutkan tadi. Apa saja, mau amalan apa saja di dalam Islam, niatnya harus benar. Nah, membaca Al-Quran, niatnya harus benar. Mau mandi janabah, niatnya harus benar. Nah, yang kedua, hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang dinamakan al-isabah. Kalau orang ingin mengamalkan amalan saleh, niatnya harus benar. Kemudian juga amalannya harus tepat, benar bahasa kita, tepat. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, apapun bentuk amalan itu, bersolawat, membaca Al-Quran, sholat, haji, umrah, zakat, kalau tidak benar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, amalannya tertolak, gak dipakai, maknanya kalau tertolak itu, berarti harus benar. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas. Inilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna ad-dina kulluhu yarji'u ila fi'lil ma'murati wa tarkil mahdhurat wa tawaqqufi 'anish syubuhat. Dikarenakan agama ini seluruhnya bermuara kembalinya kepada menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berhenti dari perkara-perkara yang belum jelas. Agama Islam ini semuanya bermuara pada ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau masih samar di antara keduanya, diam, berhenti, tawakkuf. Nah, wa hadza kulluhu tadammanahu hadits Nu'man bin Bashir, dan ini semuanya terkandung di dalam hadis Nu'man bin Bashir. Wa innama yatimu dhalika bi amrayni, dan itu semua disempurnakan dengan dua perkara. Yang pertama, ayyakuna al-amalu fi zahirihi ala muwafaqati sunnah. Agama tadi bermuara pada menjalankan perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, dan berhenti dari apa yang sifatnya masih samar-samar. Ini semua disempurnakan dengan hadis Aisyah, yaitu apa? Bahwasanya amalan secara dohirnya, penampakannya, yang terlihat oleh mata, itu harus mencocoki sunnah. Apabila sholat misalnya, kan tadi kan Islam semuanya bermuara pada menjalankan perintah Allah. Misalnya dia ingin menjalankan sholat, sholat dia tahu ini perintah Allah. Nah, ini disempurnakan dengan dua perkara. Perkara pertama, amalan secara zahirnya, secara nampak, secara kasat mata, itu harus sesuai sunnah. Maknanya apa? Apabila dia sholat, takbiratul ihramnya harus sesuai sunnah. Ngangkat tangannya gimana saat takbiratul ihram? Nah, sedekapnya harus sesuai sunnah. Sedekapnya caranya gimana? Rukuknya harus sesuai sunnah. Sujudnya harus sesuai sunnah. Subhanallah. Nah, itu pada penampakannya. Saat haji atau umrah misalnya, saat tawaf, tawafnya harus sesuai sunnah. Nah, saat sa'inya harus sesuai sunnah dan seterusnya. وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة, dan ini semua terkandung di dalam hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan apapun itu bentuknya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amalannya akan tertolak. Yang kedua yang menyempurnakan hadis Umar bin Bashir tadi, ayakuna al-amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhu Allah azza wa jalla kama tadammanahu hadithu Umar. Sekarang timbangan batin, timbangan yang terletak di dalam hati, amalan yang kita kerjakan tidak dimaksudkan, ditujukan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini sesuai dengan hadis al-a'malu binniyat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau sebuah amalan dikatakan amalan yang saleh harus terpenuhi tiga perkara tadi. Nah, dia laksanakan dengan dalil, maknanya memang dia tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kacamata dohirnya, timbangan, menilai, untuk menilai amalan itu benar tidaknya secara kasat mata adalah sesuai atau tidak dengan hadis Nabi. Untuk menilai apa yang ada di dalam hati adalah benar apa tidak amalan dia, ikhlas atau tidak amalan yang dia kerjakan untuk Allah atau bukan. Nah, makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kedua, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau ayat sebelumnya Allah mengatakan, alladhi khalaqal mauta. Atau sebelum awal mula dari ayat ini, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Allah menciptakan kita ini adalah untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian, di antara kita manusia semuanya ini yang paling baik amalannya. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang paling baik, bukan yang paling banyak. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Nah, kata Fudail bin Iyad, akhlasahu wa aswabahu, yaitu dikatakan amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas karena Allah, dan amalan yang paling benar, tepat, isobah itu tadi. Waqala, dan beliau melanjutkan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan itu apapun bentuknya, walaupun dia melakukannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi manakala amalan yang dia kerjakan tidak cocok dengan sunnah, gak benar, lam yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun dia melakukannya sampai tengah malam misalnya, sampai besok dini hari misalnya, tetap kalau gak cocok dengan sunnah gak diterima. Dan terus kalau gak diterima dapatnya apa? Dapatnya capek. Nah, lelah, letih. Amilatun nasibah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beramal, tapi nasibah. Justru amalannya itu mencelakakan. Baik. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, walaupun dia melakukan amalan itu cocok dengan sunnah, masya Allah sholatnya, takbiratul ihramnya mantap, misalnya sesuai sunnah, dia angkat tangannya setinggi sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, kemudian dia sedekapnya tangan kanan di atas tangan kiri, betul, rukuknya lurus, nah, gerakannya dilakukan dengan tumaknina, tenang, tidak terburu-buru. Sujudnya dia sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, sehingga dahinya menempel, hidungnya menempel, dan seterusnya. Tetapi kalau sholat yang dia lakukan, amalan yang dia lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sama, enggak akan diterima. Nah, qala wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla wa sawabu idza kana ala sunnah. Beliau mengatakan yang dinamakan orang yang ikhlas itu apabila hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan dia, dan dikatakan orang itu benar amalannya manakala sesuai dengan sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sebutkan ini semakin menjelaskan kepada kita betapa betul-betul kita harus memperhatikan niat dalam hati kita. Nah, mengoreksi terus menerus hati kita dan jangan lengah. Kadang benar, kadang salah. Kalau kurang benar, segera luruskan kembali. Karena itu nanti yang akan berkaitan dengan pahala ataukah dengan dosa yang didapatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan menjadikan berat amalan timbangan kebaikan kita nanti di hari akhir. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Permasalahan at-tadakhul al-ibadah, memasukkan satu ibadah kepada ibadah yang lainnya dengan menggabungkan niat. Nah, jadi satu niat tercakup di dalamnya beberapa ibadah. Di sini sebagian khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh dengan beberapa syarat. Syarat pertama, jenis ibadahnya sama. Sholat dengan sholat, tidak bisa sholat dengan puasa digabungkan, tidak bisa. Yang kedua, fi waqt fi nafsil waqt, waktu pengerjaannya sama, bareng. Nah, nggak bisa yang ini dikerjakan sekarang, kemudian yang berikutnya nanti misalnya, tidak. Yang ketiga, hukum dari ibadah tersebut juga sama. Syarat seseorang memasukkan satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Dan ini wallahu ta'ala alam bisawab, diperbolehkan insyaallah. Sebagai contoh, seseorang yang berwudu, kemudian setelah berwudu dia masuk masjid. Nah, misalnya mau sholat duhur. Seseorang mau sholat duhur, dia berwudu. Setelah berwudu dia masuk masjid. Kalau mau dirinci, ada beberapa sholat sunnah yang bisa dilakukan. Yang pertama, sholat sunnah setelah berwudu. Nah, sholat sunnah mutlak setelah berwudu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddaa fa ahsanil wudu, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian selesai dia berwudu, dia tidak berbicara apapun, kemudian salat dua rakaat, kecuali akan diampuni dosa-dosa dia, akan dimasukkan ke dalam surga dari 8 pintu. Nah, salat sunnah setelah wudu. Di sana juga ada salat sunnah tatkala seseorang masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Nah, dia sudah selesai wudu, dia juga baru masuk masjid. Di sana juga ada salat rawatib misalnya setelah azan. Nah, sebelum zuhur. Maka kalau dia niatkan salat sunnah rawatib tadi, karena ini yang muqayyad, maka yang mutlak tadi masuk ke dalam muqayyad. Yang salat sunnah setelah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, itu masuk ke dalam rawatib kalau dia niatkan. Dia niat rawatib sekaligus juga salat sunnah selesai berwudu dan masuk masjid. Boleh. Tapi kalau yang mutlak diniatkan untuk muqayyad, ini yang tidak boleh. Nah, dia sholat tahiyatul masjid sekaligus. Niatnya tahiyatul masjid, tapi dia ingin memasukkan rawatib dua rakaat. Ini yang tidak bisa. Nah, jadi yang mulhaq, yang digabungkan, itu adalah yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya mutlak. Ini boleh. Demikian juga misalnya seseorang yang mandi janabah di hari Jumat misalnya. Nah, bagi yang berpendapat mandi Jumat itu wajib. Bagi yang berpendapat mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu wajib. Dia dalam keadaan junub misalnya, dia juga ingin mandi Jumat, maka dia bisa menggabungkan dengan satu niat. Nah, dia gabungkan satu niat, niat mandi janabah sekaligus pula mandi untuk sholat Jumat. Nah, yang demikian diperbolehkan. Tapi kalau salah satunya itu adalah qadha misalnya, misalnya dia lupa atau dia tertinggal dari melaksanakan dua rakaat sebelum sholat subuh, kemudian saat sholat duha sekaligus dia ingin jadikan itu sebagai qadha. Nah, mengganti sholat dua rakaat sebelum sholat subuh yang tertinggal oleh dia tadi, maka yang demikian tidak boleh. Nah, yang demikian tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Masing-masing harus dengan sholat sendiri-sendiri. Dua rakaat tahiyatul masjid, dua rakaat setelah wudu, dua rakaat misalnya rawatib. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, yang nampak lebih kuat adalah insyaallah diperbolehkan untuk menggabung beberapa ibadah dengan satu niat dengan syarat-syarat sebagiannya telah tadi kita sebutkan. Nah, ya, Pak, monggo. Dilaksanakan secara harus secara lisan mengatakan. Kedua, kita sebagai orang yang beriman dan bermakna, kita percaya Allah itu maha segalanya. Yang jadi pertanyaan, apakah pikiran itu perbuatan baik kita sebelum ada niat itu? Perbuatan baik, sebenarnya kita berbuat baik, tapi sebelum ada niat, apakah itu ada amalan, apa ada perhitungan? Nah, pertanyaan pertama, apakah niat itu di lisan ataukah di dalam hati? Jawabannya, niat itu di dalam hati dan tidak perlu dilafalkan, tidak perlu diucapkan. Karena niat sebagaimana yang telah kita ambil di pelajaran sebelumnya, dari dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sekian ayat, sangat banyak sekali. Makna niat adalah al-iradah. Nah, keinginan, kehendak dan kemauan, itu sudah niat namanya. Kita mau menolong saudara kita kan pasti diiringi dengan kemauan, keinginan dulu. Nah, itu sudah niat. Nah, jadi tidak perlu untuk dilafadzkan, saya berniat menolong saudara saya hari Kamis jam 9 dengan cara misalnya, tidak perlu. Nah, makanya kata para ulama, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita mengucapkan setiap niat yang kita inginkan, niscaya itu sebagai bentuk pembebanan yang tidak akan bisa dimampui oleh hamba. Tidak akan bisa. Nah, berdiri, ambil piring, ambil nasi, itu kan kita sudah berniat untuk makan. Tidak perlu kita mengatakan nawaitu an akula arruzza misalnya. Saya berniat makan nasi hari Senin jam 9 bulan apa, tahun berapa misalnya. Tidak perlu. Karena an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat, tidak pernah dinukilkan beliau mengeraskan atau melafalkan niat beliau. Nah, tidak pernah. Lah kalau pas haji itu gimana? Kalau haji itu termasuk dari syiar. Nah, kalau haji kan ada kan, sebelum seseorang itu mau umrah, mau haji. Nah, kan dia mengatakan Allahumma ini hajjan. Nah, labbaik. Kalau itu kan talbiyah ya. Allahumma ini hajjan atau umratan. Nah, ya Allah aku haji atau umrah. Itu termasuk dari manasik atau syiar-syiar yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu tidak pernah disebutkan. Nah. Kemudian yang kedua tadi yang disebutkan kita menolong saudara kita tapi tidak ada niat, itu perkara yang mustahil. Mustahil dalam artian pasti itu ada niat. Nah, tadi kita sebutkan niat itu maknanya adalah al-iradah, keinginan, kemauan, kehendak. Nah, dan juga kadang Allah Subhanahu wa taala memaknakan niat itu adalah apa yang diharapkan. Nah, terkadang itu juga makna dari niat. Al-qasdu, al-iradah, al-azmu, tekad, keinginan, kehendak, itu sudah masuk dalam definisi niat. Demikian. Yes, sama-sama. Barakallahu fikum. Rasanya cukup sampai sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Dan sekali lagi saya memohon maaf manakala ada beberapa perkara yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.